panjang di waktu aku merindukanmu. Kau bisa menjaga aku hingga diriku merasa teduh. Aku seperti kamu, menginginkan dan memerlukanmu. Karena kita tak mampu untuk selalu pergi menjauh. Hingga waktunya tiba.